Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan bacaan kitab Syarah Qatri Nada wa Balil Sadal Ibn Syam Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Setelah kita selesai membahas tentang nasab-nasab fi'il mudhari', maka kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang apa-apa yang menjazmkan dari fi'il mudhari'. Ya, jadi kita langsung masuk ke kitab. Fa'in saqatatil fa'u ba'da talabi wa qusidal jaza'u juzima nahu qawlihi ta'ala qul ta'alau atlu wa syartul jazmi ba'da nahi sihhatu hululi illa mahallah nahu la tadnu min al-asad taslam bi khilafi ya'kuluka. Apabila fa saqatat, yang dimaksud dengan saqatat kata as-sujai adalah lam tujad, tidak ada fa-nya, dibuang atau tidak digunakan fa-nya setelah tolab. Ya, ini ada kaitannya lah pembahasan ini dengan pembahasan yang sebelumnya tentang penasob-penasob. Oleh karenanya penjazm ini dijadikan yang pertama, karena ada kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya tentang penasob. Ingat enggak? Tentang pembahasan fa'sababiyah. Masih ingat enggak? Fa'sababiyah itu menasobkan dengan an-mudmarah wujuban setelahnya dengan syarat apa? Apabila sebelumnya didahului oleh nafi ataupun apa? Tolab. Ya kan? Nafiun yang mahab ataupun tolab. Ya kan? Contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan satu contoh saja? Ya, dari nafi ataupun fa'sababiyah yang menasabkan dengan al-mudmar wujuban setelah nafi ataupun tolab. Ada yang hafal ayatnya? Banyak ayatnya tuh. Apa contohnya? Ya, ada istifham, ada amr. Ya, contohnya la yuqdu 'alaihim fayamutu, itu yang nafi, ya kan? Yang amarnya ya seperti yang disebutkan dalam syair. Ya, antum bisa bikin contoh sendiri juga bisa. Ya. Amar dulu perintahkan kepada seseorang. Seperti apa? Perintah kepada seseorang misalnya ishtarili tu'aman. Fa. Apa balasannya? Tolong belikan untukku makanan. Fa'u'tiyaka misalkan malan, nanti aku akan beri kamu apa? Harta. Ya. Di sini disebutkan apabila fa'nya itu dibuang, dihilangkan, tidak digunakan setelah tolab. Tolab kan ada banyak macamnya. Ada apa saja macam-macam tolab yang kita telah lewatkan? Ada istifham, ada tamanni, ada apa lagi? Taroji, ada apa lagi? Banyak kan? Ya, ada al-arab. Ya, ada nahi, ya kan? Apabila fa'nya dibuang tidak digunakan setelah tolab, wa qusidal jaza'u, kemudian dimaukan dengan fi'il mudhari makna balasan, maka fi'il mudhari ini dijazmkan. Ya, contohnya ucapan Allah Ta'ala qul ta'alau atlu. Qul ta'alau atlu. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'alau, kemarilah kalian. Atlu. Nanti aku akan bacakan kepada kalian apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Di sini ta'alau fil apa? Ta'alau. Masih ingat? Ta'alau fil apa? Fil apa? Ta'alau fil amr kan? Ta'alau apa artinya? Ya, kemarilah. Atlu. Ya, atlu. Ini fi'il mudhari' yang majzum. Dari tala yatlu. Apa artinya tala yatlu? Membaca, ya kan? Tala yatlu. Di sini dijazmkan dengan apa? Atlu. Membuang apa? Huruf illah. Ya kan? Tadi atlu jadi atlu. Kenapa di sini atlu fi'il mudhari' kok dijazmkan? Karena dia sebelumnya didahului oleh tolab. Tolabnya berupa apa? Ta'alau amr. Dan di sini tidak disebutkan fa'nya. Kalau kita bikin kalimat yang lain ada fa-nya, mansub jadinya, iya kan? Fa'adluwa. Betul enggak? Kenapa? Karena fa-nya sababiyah. Sebelumnya ada apa? Tolab. Betul enggak? Ya seperti dalam basyir itu yang kemarin kita lewatkan pada pembahasan penasob. Iya. Siri ya naku siri anakon fasihan ila Sulaimana fanastariha. Loh. Wahai untaku, berjalanlah kamu dengan jalan yang cepat dan langkah yang luas kepada Sulaiman. Fanastariha. Itu mansub. Sehingga kita bisa istirahat. Di sini nastariha adalah fi'il mudhari yang dinasobkan dengan an. Mudmar wujuban ba'da fa'sababiyah. Setelah apa? Siri. Setelah fi'il amr. Saro ya siru sir. Untuk mu'annas. Karena nak. Nah, kalau itu mu'annas. Maka siri dikasih ya. Ah, ketika dibuang fa'nya jadi majzum fi'il mudhari-nya. Bukan man. Bukan mansub. Ya, ta'alau atlu. Kemarilah atlu. Silakan anda mencontohkan contoh yang semisal ini. Ya. Ta'alau, kemarilah. Apa jawabannya? Kalau dia, kalau mereka yang kita panggil ini kemari, mereka siapa? Hasilkan. U'tikum. Amwalan. Nanti kalian akan aku beri apa? Harta. U'tikum. Dijazmkan ini. Ya, fil mudhari. U'tikum. A'ta yu'ti. Kalau anak u'ti. Tanda jazmnya apa ya? Membuang. Huruf ilah kan. Kenapa di sini majzum? Sebagai jawab tolab. Jawaban dari tolab. Yang dibuang fa'nya. Seandainya antum kasih fa' jadi apa? Ta'alau fa'u'tiyakum. Iya kan? Fa'u'tiyakum. Iya. Semoga bisa dipahami ini ya. Iya. Wa qusidal jazaa. Ya. Dan di sini atlu dimaukan dengannya balasan. Balasan kalau kalian kemari datang. Memenuhi panggilanku. Akan saya bacakan kepada kalian. Apa saja yang diharamkan atas kalian. Sini paham ini? Hah? Jadi apabila fa'nya, fa' sababiyah, tidak ditampakkan, tidak disebutkan setelah tolab, kemudian fi'il mudhore, dimaukan dengannya makna balasan, maka dia fi'il mudhorenya dijazmkan. Ya jazm tandanya, anumna sendiri. Apa saja tandanya jazm? Sukun dan hadaf. Hadaf ada dua macam kan? Ada hadaf membuang huruf illah, ada hadaf membuang apa? Nun. Tergantung tempatnya. Teringat-ingat. Ya. Wa syaratul jazmi ba'dan nahyi sihatu hululi illa mahallah. Ah ini. Syaratnya fi'il mudhari itu dijazmkan setelah tolab. Ba'dan nahyi. Setelah nahyi larangan. Setelah nahyi ini ya. Khusus setelah nahyi. Sihatu hululi illa mahallah. Illa itu bisa menggantikan posisinya. Inla bisa menggantikan posisinya. Dengan contoh akan lebih apa? Jelas. Inla bisa menggantikan posisi nahi. Ya, saya ulangi, syarat dijazmkannya fi'il mudhari yang datang setelah nahi, larangan, adalah sihah benarnya inla menduduki tempatnya nahi, ataupun menggantikan posisi apa? Nahi, lihat contohnya. La tadnu minal asri taslam. Jangan kamu deket-deket ke singa. Taslam, ini saya akan selamat, betul enggak? Hah? Betul kan? Ya, kalau dekat-dekat ya sudah kita habis dimangsa. Seringkali kita dengar ada berita orang penjaga apa kebun binatang lagi membersihkan kandangnya diterkam. Iya. Mati akhirnya. Makanya la tadnu mil asad taslam. Kalau kamu janganlah kamu dekat ke asad taslam. Di sini mana fi'il mudhari yang majzumnya yang merupakan jazaknya? Taslam. Kenapa dia majzum? Karena dia datang setelah apa? Tolab. Mana tolabnya? La tadnu. Jangan kau mendekat. Tadnu itu dari apa? Dana ya denu. Dana fi'il madhinya. Fi'il madhinya ya denu. Kalau anta tadnu. Dijazmkan dengan apa? Nahiyah. Jadi apa? La tadnu. Dibuang apa? Wabunya. Jadi la nahiyah tadnu. Fi'il mubarak madzum bila nahiyah. Wa ala matu jazwi hadhu. Apa? Ya, hadhu alwawu. Iya. Ah itu taslam. Dijazmkan oleh la tadnu. Lihat. Di sini disebutkan syaratnya jazm dengan nahi. Semisal la tadnu adalah agar nahinya ini. Posisinya bisa digantikan dengan apa? In la. Seandainya kita ganti la tadnunya. Mana yang rusak gak coba? La tadnu minal aslam taslam kita ganti. In la tadnu minal aslam taslam. Kalau kamu tidak dekat-dekat singa. Kamu selamat. Betul gak mananya? Betul kan? Ya. Berarti ini taslam apa? Boleh jazm. Kenapa? Karena la-nya bisa diduduki oleh posisi apa? illa. Kalau diganti la-nya dengan illa, illa tadnu min asad taslam. Bisa enggak, betul enggak? Betul, kalau kamu tidak dekat-dekat ke singa, kamu akan selamat. Ini betul, berarti taslam di sini dijazmkan. Karena di sini nahinya, la bisa digantikan posisinya dengan inla. Inla itu maksudnya jika tidak. Jika kamu tidak, jika tidak. Bikhilaf ya'kuluka. Berbeda kalau taslamnya diganti ya'kuluka. Maka ini harus didommah ya'kuluka. Kalau dikatakan la tadnu min al-asri ya'kuluka. Jangan kamu dekat-dekat ke singa, dia akan memakanmu. Kalau diganti la-nya dengan inla, betul enggak maknanya coba? Inla tadnu min al-asri ya'kuluka. Kalau kamu tidak dekat-dekat ke singa, kamu tidak akan dimakan. Kalau kamu tidak dekat-dekat ke singa, ya, dia akan memakanmu, betul enggak? Ya, seandainya di sini taslan diganti ya'kuluka ya. Ini harus didommah ya'kulu, bukan ya'kulka. Kenapa? Karena la-nya ketika antum ganti taslamnya dengan ya'kuluka dengan dikatakan la tadnu min al-asadi ya'kuluka, itu la-nya tidak bisa posisinya digantikan dengan in la. La tadnu min al-asadi ya'kuluka, betul itu. Jangan kau dekat-dekat ke singa, nanti dia akan memakanmu. Kalau kita ganti la-nya dengan in la, in la tadnu min al-asadi ya'kuluka, betul enggak maknanya, lihat? Kalau kamu tidak dekat-dekat ke singa, dia akan memakanmu. Betul enggak? Salah, berarti di sini enggak boleh jazm. Enggak boleh dikatakan apa? Ya'kul, kata dia apa? Ya'kuluka. Sudah ngerti enggak itu? Hah? Syarat jazm setelah nahi adalah agar nahinya bisa digantikan posisinya dengan inla. Seperti la tadnu min al-asadi taslam. Berbeda halnya dengan ya'kuluka. Ini enggak boleh. Ya, harus dengan rafa ya'kuluka, alasannya tadi. Wa yujzamu aidan bilam juga. Nah, ini rahasianya mengapa di sini penjazam pertama ini didahulukan tentang apa? Dengan apa? Dengan tolab. Kenapa? Ada kaitannya sebelumnya, ya kan? Ada pembahasan penasab-penasab, ya kan? Makanya didahulukan, masih berkaitan dengan sebelumnya. Wa yujzamu aidan bilam juga fi'il mudhari dijazmkan dengan lam. Alah, ini anu sudah sering. Ya. Nahu, contoh lam yali dua lam yulad. Coba di'rab bersama-sama lam. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin yalid. Ya, fi'lun mudhari' majzum bilam wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'iluhu mustatir fihi jawaza taqdiruhu huwa wa lam wa harfu athfin lam ya harfu nafyin wa jazmin wa qalbin yulad fi'lun mudhari' mabni lil majul, jadi aulada ya yulidu ya yulad mabni majulnya maj majzum wa alamatu jazmi as-sukun wa naibu fa'il. Kalau fi'il mudhari'nya mabni lil majul, maka yang dicari bukan fa'ilnya tapi apa? Naibu fa'ilihi apa? Mabni mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wa lamma, dan juga dijazibkan fi'il mudhari' dengan lamma, sudah kita lewatkan pula. Lamma yaqdi, apa ayat sebelumnya? Kalla lamma yaqdi ma amarah, bahkan manusia sekali-kali belumlah menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. I'rabnya bagaimana? Lamma harfun nafyin wa jazmin wa qalbin, sama dengan apa? Lam. Yaqdi fi'il mudhari' majzumun bilamma wa alamatu jazmihi hadhu harfu 'illa wa huwa al-ya. Dari apa? Qada yaqdi. Qada yaqdi. Wa bilam juga fi'il mudhari' dijazmkan dengan lam. Ya, dengan lam. Wala at-talabiyataini, dengan lam dan la yang kedua-duanya, lam dan la ini untuk tolab, untuk perintah. Jadi perintah, kalau lihat sini, saya ulangi, dijazumkan fi'il mudhari dengan lam dan la yang kedua-duanya adalah tolab, maknanya tolab, tuntutan. Ya. Hanya saja, kalau tolab dengan la, tuntutan untuk mengerjakan sesuatu, kalau dengan la, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Ya. Contoh dengan lam, tolab dengan lam, liunfiq, hendaknya, liunfiq, dhu sa'atin min sa'ati, orang yang memiliki keluasan harta, kekayaan, agar dia berinfak. Tolab, ini tolabul fi'li kan, tuntutan untuk berbuat sesuatu, itu berinfak. Liyakdi, ya, hendaknya dia menunaikan, ya. Wal yakdi, ya, tafasahum, ya. Ataupun bukan ya, bukan ayat itu, anda lupa ayatnya. Ada yang ingat? Liyakdi, ya. Ah itu apa? Lam. Di sini maknanya talab. Liunfik. Iramnya bagaimana? Lam. Lamu apa? Lamul amr juga. Yunfik. Fi'lun mudhari majzumun bi lam al-amr. Wa alamatu jizmihi. Al-sukun. Wa fa'iluhu mustatir fihi. Wujuban takdiru huwa. Liyakdi. Ya, semisal itu. Hanya saja di sini. Tanda jizmnya apa? Hafu. Aliyah. Ya. Kemudian contoh yang la. Tolab juga. Tapi tolabnya apa? Tuntutan untuk apa? Menahan dari sesuatu. La tu syirik. Janganlah kalian berbuat syirik. Ini irabnya bagaimana? Jelas ya. La. Nahiya tu syirik. Fi'il mudhari. Majzum bila nahiya. Wa alamati jazmi as-sukun. Wa fa'iluhu mustatir fihi. Tu syirik. Asyraka yushiriku anta tu syirik. Berarti apa? Wujuban. Takdir apa? Anta. Pokoknya kalau untuk ini, untuk anak, itu apa? Wujuban. Nahnu wujuban. Anta wujuban juga. Ya. La tu'akhidna. Janganlah kau ya Allah menyiksa kami. Iramnya bagaimana? La? Ya. Kalau ke arah atas sebut yang lebih sopan namanya apa? La dua. Lamu dua. Ya. Lamu dua. Tu'akhid. Fi'lu. Mudhari majzumun bila addu'a, ya istilah saja yang beda, maknanya haikannya sama. Tu'akhid fi'lun mudhari majzumun bila addu'a wa alamatu jazmihi al-sukun wa fa'iluhu mustatir fihi. Tu'akhid, berarti apa? Mustatir fihi, wujuban takdiruhu antana bamir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin mafulun bih. Nah itu, jadi faham ya? Ya, semua penjazam yang baru saya lewati adalah penjazam-penjazam yang menjazam satu fi'il mudhari. Ya. Kalaupun dijazamkan yang setelahnya, ya bisa lagi majzum lagi tapi ma'tuf gitu. Ya. Nanti ada insyaallah. Nah, kali nanti ada penjelasannya. Sudah paham gini nih, sebelum kita masuk ke yang kedua. Ya. Wajizimu fi'laini in wa izma wa aina wa anna wa ayyana wa mata wa mahma wa man wa ma wa haithuma. Menjazmkan dua fi'il sekaligus in, izma, aina, anna, ayyana, mata, mahma, man, wa ma haithuma. Mana di sini fa'ilnya jizimu? Hah? Fa'ilnya majizimu mana? Musatir udah titik selesai kok. Udah titik selesai nih. Berarti mana failnya? Wajimu fi'laini in wa idma wa aina. Mana failnya? In itu. In dan teman-temannya menjazmkan dua fi'il. Ya, sekaligus. Ya. Nah, contoh. Iyasha yudhibkum. Jika Allah mau, Allah akan binasakan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah datangkan makhluk yang baru. Wama dzalika 'ala Allahi bi 'aziz, yang sedemikian tidak sulit bagi Allah. I'rabnya bagaimana in? Harfu syartin jazim apa tajzimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syarat wa tsani jawabu. Yang pertama fi'lu syarat, yang kedua apa? Jawabannya. Ya sya fi'lu syarat ya. Majzumun bi in wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'iluhu mustatir fihi. Jawabnya takdiruhu huwa. Yudhibkum jawabu asyarat majzum bi'in juga. Wa alamatu jazmi. Ya fa'iluhu. Mustatir fihi. Takdiru huwa. Kaf. Ya, yang menjadi dhamir aslinya apa? Kaf saja. Kaf. Dhamir mutasil mabni ala ad-dhamma fi mahali. Nasbin apa? Mafulun bimim. Alamatul jam'i. Ya, san. Ha, kemudian contoh. Ini contoh dari apa in? Huruf yang menjazmkan. Mewakili teman-temannya. Ya, kemudian man. Ya. Man ya'mal su'an yujzabih. Siapa yang dia beramal su' kejelekan yujzabih. Dia akan dibalas dengannya. I'rabnya mudah ya. Bisa. Man. Buah masa harf man. Man. Bukan min. Ya. Ismu istifham dia. Isim dia. Ismu istifham. Ya. Ismu istifham dia. Ah. Kok ismu istifham sih? Man. Ismu apa? Ismu syarat. Kok ismu istifham? Ismu syarat. Kok ismu istifham dia. Ya, padahal lagi pembahasan syarat kok. Man ismu syarat. Jazim. Jazimu fi'lain. Abni ala sukun fi mahali apa? Rafin mub. Mubtada dia. mubtada. Khabarnya ya'mal itu. Ya. Ya'mal fi'lun mudha'a fi'lu syarat majzum biman wa alamat jazmiyah apa? As-sukun. Jumlah fi'liyah ini ya'mal pada mahalnya apa? Rafa sebagai khabar iman. Fa'ilnya ya'mal apa? Mustadir fihi wujuban taqdiru huwa. Kembali mana huwa? Man, siapa yang dia beramal su'an maf'ulun bi mansub alamat nasbi al-fathah. Yujza. Yujza. Jawab syarat majzumun biman wala ataupun mabni lil majhul ya. Ya jawab syarat ya. Enggak apa-apa juga majzum bi man wala alamat jazmi hadfu hadfi hadfu harfil illah. Apa itu harfilannya? Al-alif. Ya, tadinya ya jaza ya jizi yujza naibul mabni lil majhul dia wa huwa mabni lil majhul wa naibu fa'ilih mustatir fihi jawazan naqdiruhu huwa ya yujza dia yang dibalasi bihi dengannya jar majrur muta'alliq bi ya bi yujza bil fi'il ya insyaallah bisa ya man ya'mal su'an yujza bihi man ansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Apa saja yang kami hapus dari ayat, kami mansuhkan dari ayat, atau kami lupakan kalian darinya, na'ti bi khairi minha, maka kami datangkan dengan yang lebih baik darinya. Saya gimana sini? Ma, nansah. Ini, ma adalah apa? Termasuk? Apa huruf apa isim? Huruf apa isim? Ma, nansah. Apa saja isim? Ismu? Syarat. Jazim tadzimu fi'laini al-awwal fi'lu syarat wa tsani jawabu. Nansakh fi'lun fi'lu syarat majzumun bi ma wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu min ayah jar majrur. Ya muta'al bil fi'l. Ya. Aw harfu atfin nunsiha. Ya, dia ma'tuf pada majzum. Itu ma'tuf pada nansakh. Berarti majzum ma'tuf 'alal majzum majzum mith wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah dari ansa yunsi melupakan. Kalau kami apa nunsi di jazm nunsi dibuang apa iya-nya ya fa'il mustatir fi wujub taqdiru nahnu ha maf'ulun bi anati apa sebagai apa anatinya berarti nah jawab syaratnya dari apa itu fi'il madinya apa ata ya'ti. Kalau nahnu na'ti ada ba'nya muta'addi dengan ba, maknanya bukan datang tapi mendatangkan. Iya, mendatangkan. Na'ti itu jawab syarat majzum wa alamatu jazmi harfu hadfu harfil illah wa huwa al-ya wa fa'ilu mustatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Ya. Bi khairin jar majrur muta'alliq bi al-fi'il minha juga sama. Ya, bi khair minha itu muta'alliq dengan khair. Ya, khair di sini mana bi akhir yang lebih baik. Khair mananya akhir. Jelas ini ya. Ya, kemudian wa yusammal awwalu syartan wa tsani jawaban wa jazaan. Fi'il yang pertama itu disebut dengan syarat, itu fi'il syarat. Wa tsani fi'il yang kedua ini dijazmkan oleh adawat ini disebut dengan apa? Jawaban wa jazaan, jawaban dan balasannya. Ya. Iya sya yudhibkum. Ya sya fi syarat yuzhibkum itu jawabannya ya dan juga balasannya sekaligus sebagai balasannya sampai situ bisa dipahami ya wa idza lam yasluh ya wa idza lam yasluh al jaza sebentar ada yang kurang di sini ya kita cek ada tempat yang lain ya kalau di tempat yang lain itu ada al jawab ya dalam kurung tapi wa idza lam yasluh dalam kurung al jawabu kalau di tempat yang lain wa idza lam yasluh dalam kurung al jazaa'u li mubasharati al adati qurina bil fa apabila al jazaa' balasannya tidak cocok li mubasharati al adati untuk menempel atau dijadikan sebagai adatu untuk menempel dengan adatu syarat. Ya nanti dengan contoh lebih jelas. Qurina bil fa, maka harus jawabannya digandengi dengan fa. Saya ulangi apabila jawabannya tidak cocok untuk bertemu dengan adat syarat, maka digandengi jawab syaratnya dengan fa. Ya, lihat kalau contoh sebelumnya iya syayudhibukum. Di sini yudhibukum kan bisa ketemu langsung dengan in ya. In yudhibukum bisa enggak? Bisa kan? Karena di fi'il mudhari'. Ya, mayya'mal su'an yujzabi, man yujza juga. Bisa, di fi'il mudhari' gitu loh. Tapi kalau jawab syartnya tidak bisa untuk dia bertemu dengan ada tuh syarat, maka jawab syaratnya dikasih faliat. Ya. Wa iyamsaskallahu bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ah, di sini fi'il syaratnya mana? Yamsaska, jawab syaratnya mana di sini? Huwa ala kulli syai'in qadir. Bentuknya apa? Isim. Jumlah apa? Ismiyah. Bisa enggak in ketemu sama huwa? Enggak bisa. Yang namanya in itu harus diikuti dengan fi'il. Harus. Ah, karena di sini jawab syaratnya huwa isim, jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah itu tidak bisa datang setelah in, maka jawab syaratnya dikasih fa. Wa iyyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak bisa langsung seperti yang anda bikin contoh di luar ini dengan dikatakan wa iyyam saska bi khairin huwa ala kulli syai'in qadir, enggak bisa. Kenapa? Karena huwa ala kulli syai'in qadir, huwa itu tidak bisa bersentuh dengan in. Jadi pahami enggak ini? Nanti syaratnya juga akan ada penjelasannya. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Apabila jawab syaratnya tidak bisa untuk bertemu dengan adatu syarat, maka jawab syaratnya apa di? Gandengi dengan fa. Apabila ya, jawab syaratnya tidak bisa digandengi atau tidak bisa bergandengan dengan adatu syarat, maka jawab syaratnya dikasih fa. Au bi idza al-fujaiyah, ataupun digandeng dengan idza al-fujaiyah, idza dengan makna tiba-tiba. Terjadinya sesuatu tanpa diperkirakan tiba-tiba. Contoh wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idzahum yaqnatun. Apabila mereka ditimpa satu kejelekan karena sebab dosa-dosa mereka, perbuatan-perbuatan mereka, idzahum yaqnatun, maka tiba-tiba mereka berputus asa. Mana jawab syaratnya di sini? Kalau fi'il syaratnya jelas ya tusibhum. Jawab syarat mana? Hum yaqnatun. Jumlah apa ini? Ismiyah. Hum isim. Bisa enggak in syartiyah bertemu dengan hum? Enggak bisa. In syartiyah enggak bisa dengan bertemu dengan hum. In hum enggak bisa. Maka harus jawab syaratnya dikasih di sini fa ataupun idza. Dalam ayat ini dengan idza. Ha itu matanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham? Fa dan idza itu. Ada namanya apa? Apa? Ada istilahnya apa? Fa apa idza? Rabithah li jawab syarat. Fa yang mengikat jawab syarat. Ya, kalau enggak dikasih fa, seperti jawab syaratnya jadi asing gitu. Ya, jadi kayak asing. Fa-nya rabithah li jawab syarat, ngikat jawab syarat dengan syaratnya. Ya. Kalau seandainya antum bikin kalimat enggak ada fa-nya, lihat, asing ini. Wa iyyam saska bi khairin, jika Allah timpakan kepadamu kejelekan, huwa al-kulli syai'in qadir. Allah adalah zat yang maha maha mampu atas sesuatu, kan kurang nyambung. Tapi fa huwa maka jadinya. Diket kan ya, dengan fa ini. Tapi kalau pada yang sebelumnya ketika jawab syaratnya bisa bersentuhan dengan adat syarat, enggak perlu dikasih fa. Iya sya yudhibku langsung. Ya. Ya, itu difahami dulu ya. Nah, kita ambil sedikit mungkin syarahnya. Syarah lima lamman qada al-kalamu ala ma yansibu al-fi'la al-mudhari'a syara'tu fil kalami ala ma yajzimuh. والجازم ضربان جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. Ketika saya telah selesai dari menjelaskan tentang adawat yang menasabkan fi'il mudhari', maka saya mulai membahas tentang apa saja dari adawat, alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari'. Dan yang menjazmkan fi'il mudhari' ada dua macam. Yang pertama jazimun li fi'lin wahid, yang menjazmkan satu fi'il saja. Yang kedua wajazimun li fi'lain, yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Yang menjazmkan dua fi'il, ataupun yang pertama dulu, yang menjazmkan satu fi'il, maksudnya istiqlalan, secara sendiri. Dengan sendirinya dia menjazmkan. Adapun kalau dijazmkan setelahnya karena sebagai tabi', ya bisa banyak. Seperti la tashtum zaidan, wa tadrib bakran, wa tukhasim amran. Lihat. Ya. La di sini menjazmkan berapa fi'il? La nahiyah. La nahiyah berapa menjazmkan fi'il, berapa fi'il? Pada asalnya secara sendiri satu saja ya. La tashtum zaidan, tapi ketika diatofkan dengan atof bisa banyak gitu. La tasdum Zaidan, jangan kau mencerca Zaid. Wa tadrib Bakron, jangan kau pukul Bakr. Wa tukhasim Amron, jangan kau debat Amron. Bisa banyak. Ya, tapi ini tabaiyah sifatnya, iya kan? Karena sebagai tabaiyah. Yaitu apa? Bab apof. Ya, bukan dia dijazmkan dengan adat itu sendiri, tapi karena tabaiyah. Kemudian yang kedua disebutkan di sini jazim li fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Ini ghaliban umumnya, tidak mesti yang dijazmkan dua fi'il sekaligus. Disebutin di sini apa? Wa jazimun li fi'laini, dan yang menjazmkan dua fi'il ini ghaliban umumnya, kebanyakan contoh-contohnya. Ya. Dan di sana ada yang dia tidak menjazmkan. Iya. Yaitu ketika syaratnya itu jatuh sebagai hal. Ya. Maka ketika itu syaratnya tidak butuh kepada jawaban dan balasan. Contoh ya. Zaidun wa in kasra maluhu bakhil. Zaid meskipun dia banyak hartanya tapi dia kikir. Wa in kasra maluhu. Ini jumlah haliyah hal. Ada syaratnya enggak itu? Wa in kasra maluhu. Ada kan in. Tapi ini enggak butuh jawaban. Kenapa? Dia datang sebagai hal. Ini tambahan saja. Kalau faham alhamdulillah, kalau enggak ya. Kalau apa? Zaidun wa in kasra maluhu bakhil. Zaid meskipun dia banyak duitnya tapi dia bakhil gitu. Enggak perlu dijawab di sini. In kasra maluhu ya sebagai hal. Ya. Jadi jazim li fi'lain maksudnya umumnya demikian, menjazimkan dua fi'il. Ya. Tapi juga kadang bukan fi'il yang keduanya, yaitu isim, iya kan? Ya. Sekarang kita lanjutkan. Fal jazim li fi'lin wahid khamsatu umurin, yang menjazmkan, maka yang menjazmkan fi'il yang satu ada lima alat, lima perkara ya. Ahaduha at-talabu, yang pertama talab. Wa dzalika annahu idza taqaddama lana lafdun dalun ala amrin aw nahyin aw istifhamin aw ghairi dzalik min anwa'i talab wa jaa ba'dahu fi'lun mudari'un mujarradun min al-fa' wa qusila bil jazaa fa innahu yakunu majzuman bidzalika talab. Tadi yang saya sudah jelaskan tadi yang pertama dari penjazm yang menjazmkan satu fi'il adalah talab. Masih ingat ya bahasan talab dengan macam-macamnya. Wa dzalika demikian annahu, bahwasanya idza taqaddama lana, apabila mendahului di sisi kita satu lafaz dalun, yang lafaz ini menunjukkan kepada amrin perintah atau nahyin larangan atau istifhamin pertanyaan atau ghairi dzalik, atau selain itu min anwa'i talab, dari macam-macam talab yang sudah kita lewatkan, apabila datang satu lafaz mendahului, yang lafaz ini menunjukkan kepada amr nahi istifham dan semisal itu dari talab. Kemudian datang setelahnya fi'lun mudhari' mujarradun min al-fa, kosong dari fa. Wa qusida bil jazaa'u, dan dikendaki dengan fi'il mudhari' ini makna balasan. Fa innahu yakunu majzuman bidzalika talab, maka fi'il mudhari' itu dijazmkan dengan talab itu sendiri. Ya. Lima fihi min makna syarat, karena pada talab itu ada makna syarat, itulah yang menyebabkan jazmnya fi'il mudhari'. Dalam hal ini ada khilaf di antara ahli nahwu. Ya, nantilah khilafnya. Difahami aja dulu yang ada di sini. Ya, dijazmkan dengan talab itu sendiri, seperti tadi contoh tadi. Ya, ta'alau atlu. Atlu dijazmkan oleh apa? Atlu oleh talab ta'alau. Kenapa? Karena pada ta'alau itu ada makna syarat. Ya, nanti disebutkan di sini makna syaratnya. Wa na'ni bi qasdil jazaa'i annaka tuqaddiruhu musabbaban 'an dzalika al-mutaqaddim. Dan yang kami maksud dengan al-jaza adalah bahwasanya engkau tuqaddiruhu, menjadikan fi'il mudhari itu sebagai sesuatu yang disebabkan, diakibatkan oleh lafaz yang mendahuluinya, yaitu talab, oleh talab yang mendahuluinya. Yang kata tadi kan ta'ala atlu. Atlu ya, pembacaan itu disebabkan adanya apa? Kedatangan kalian ya. Kama anna jazaa'a syarti musabbabun an fi'li syarat, sebagaimana balasan dari syarat itu diakibatkan oleh fi'li syarat. Fi'li syarat dulu, baru ketika ada fi'li syarat baru ada balasannya, iya kan? Sebagaimana balasan dari syarat itu dimunculkan, disebabkan, diakibatkan oleh fi'li syarat. Ya. Ya, dengan contoh jelas, ini contohnya adalah qul ta'alau atlu. Ya. Qul ta'alau atlu. Atlu di sini disebut dengan apa? Al-jaza, fi'lul jaza. Fi'il yang mengandungi makna al-jaza. Karena engkau menjadikan atlu, ya karena di sini atlu dijadikan, ataupun karena atlu di sini disebabkan oleh apa? Ya kedatangan kalian. Ta'alau, kemarilah. Perintah kalian itu datang ini. Ya, ta'alau atlu. Ya. Kemarilah, atlu. Ya. Apa yang sebelum atlu ini? Sebelum apa sebab? Daripada atilawah. Ya. Taqaddama talab, lihat. Dijelaskan di sini oleh Ibnu Hisham. Taqaddama talab. Di sini ada talab yang mendahului. Yaitu apa? Ta'alau. Wa ta'akhara al-mudhari'. Kemudian diakhirkan setelah itu. Fi'il mudhari'. Ya. Al-mujarradu minal fa. Yang fi'il mudhari' itu kosong dari fa. Ya. Kenapa sih disebutkan fa'nya? Karena kalau ada fa'nya jadi apa fi'il mudhari'nya? Man. Mansuf asababiyah. Ba'dal talab. Ya. Kemudian diakhirkan setelahnya fi'il mudhari' yang kosong dari fa. Yaitu atlu. Wa qusida bil jaza, dan dikendaki dengan fi'il atlu ini balasannya, sebagai balasannya. Idil makna, karena makna ucapan qul ta'alu atlu adalah ta'alu fa in ta'tu atlu alaikum, kemarilah kalau kalian datang akan saya bacakan kepada kalian. Jadi ta'alu itu mengandungi mana syarat. Mana syarat yang dikandungi apa? Ini fa in ta'tu, ta'alu kemarilah kalian, kalau kalian kemari ataupun datang. Atlu alaikum, maka balasannya akan saya bacakan kepada kalian. Apa-apa yang diharamkan atas kalian. Fatilawatu alaihim musabbabatun an maji'i. Maka pembacaan kepada mereka itu diakibatkan, disebabkan oleh kedatangan mereka. Falidhalika juzima. Oleh karena itulah dijazmkan fi'il mudhari setelahnya. Karena pada talab tadi mengandungi apa? Makna syarat. Ya. Makna syarat. Ya. Wa alamatu jazmi hadhu akhirih, tanda jazmnya adalah membuang akhirnya. Dalam masalah ini ada khilaf, ada tiga pendapat di antara ahli nahu tentang apa sih yang menjazmkan fi'il mudhari' setelah talab itu. Sebutkan di sini juga catatan kaki. Iya. Dzakara anna dzukira anna al-jazim huwa nafsu talab bi annahu yatadamman ma'na adat syarat Ibnu Hisham. Dzakara Ibnu Hisham di sini menyebutkan bahwasanya yang menjazmkan daripada fi'il mudhari' setelah talab adalah talab itu sendiri. Ya, talab itu sendiri. Ini pendapat Ibnu Hisham tadi. Karena talab itu mengandungi makna dan itu syarat. Jadi ucapan tadi, ta'alau, ya, atlu, itu mengandungi syarat. Yaitu fa'in ta'tu atlu alaikum. Ya. Ini masyarakat ini apalagi? Anda bisa enggak? Ya. Misalkan, uskut, diamlah. Bisa juga kan? Uskut, diamlah kamu. Kalau diam ke siapa misalkan bahasanya? Uskut, u'tika dinaron. Berhentilah kamu berbicara, nanti akun saya kamu saya akan beri kamu satu dinar. Di situ uskut mengandungi syarat. Uskut pasti diam. Kalau kamu diam, nanti saya kasih apa? Dinar gitu. Ya. Itu yang pertama. Ya, yaitu bahwasanya penjazamnya talab itu sendiri, karena talab itu mengandungi makna ada tuh syarat. Mengandungi makna ada syarat, maknanya saja loh, bukan lafadznya ya. Ya, bukan lafadznya, mengandungi maknanya. Diam kamu, nanti saya kasih uang. Maksudnya diam kamu, kalau kamu diam, nah itu maknanya. Kalau kamu diam, saya kasih kamu uang misalkan. Ini madhabnya Al-Khalil wa Sibawaih. Ya. Wa fi hadha al-mawdu' madhaban akhar, dan ternyata di sana ada dua madhab yang lain. Ya, ada dua madhab yang lain. Yang pertama ya, ini tambahan. Berarti yang kedua ya. Ya, kalau yang pertama tadi yang sudah kita baca madhabnya apa? Sibawaih, Sibawaih Al-Khalil itu yang dibilang oleh Ibnu Hisham. Ya, mazhab yang kedua anal jazim wa nafsu talab. Penjazamnya itu talab itu sendiri, masih sama ya dengan yang sebelumnya. Cuma alasan yang berbeda. Ya. Li'annahu naba'ani syarat, karena dia talab ini menggantikan syarat. Kalau tadi yang sebelumnya alasannya apa? Karena talab ini mengandung mana syarat itu. Ya. Yang berbeda alasannya. Ya. Karena dia, kata pendapat yang kedua ini, ya, talab itu menggantikan posisi syarat. Gitu. Jadi, niat. Kayak ucapanmu ini misalkan uskut, oh tiga dinaron. Maksudnya intaskut gitu loh. Jadi uskut menggantikan intaskut. Kalau kamu diam, saya kasih apa? Satu dinar. Sebagaimana katanya masdar. Ya, kama anna al masdar amala nasba beramal nasab. Pada contoh, dorban zaidan. Karena dia menggantikan posisi fi'il. Maksudnya idrib zaidan. Lali anna utabamana makna. Bukan karena masdar ini mengandungi makna fi'il. Ini madhabnya, yang kedua ini madhabnya Abi Sa'id As-Sayrafi wa Abi Ali Al-Farisi. Madhab yang ketiganya, adalah bahwasanya menjazmkan adalah adatu syarat yang muqaddarah. Jadi kalau ucapan tadi qul ta'alu atlu itu yang menjazmkan bukan ta'alunya, bukan talabnya, tapi adatu syarat yang majzum itu apa? Adatu syarat yang mahdzuf yang dibuang itu apa? In ta'tuni atlu alaikum gitu. Ya, insyaallah mudah ya. Ya. Ini wasani yang ketiga ya berarti ya. Yang menjazmkan adalah adatu syarat yang ditakdirkan. Tapi uskut misalkan utika dinaron. Diam nanti kamu saya akan kasih satu dinar. Jadi yang menjazmkannya adalah adatu syarat mahdzuf. Uskut intaskut. Uskut fa intaskut. Kalau kamu diam, utika saya kasih kamu apa? Dinar. Ini madzhabnya jumhur an-nuhat. Mayoritas ahli nahwu dan disoalkan oleh mutakhirun. Ya, sekedar tahu lah. Kalau antum hanya memahami madzhab yang ini saja lah, lumayan lah. Kalau sekarang nggak paham ya nanti tinggal diulang lagi. Suatu hari kali paham itu lagi. Ya. Lihat di antara syaitnya. Wahwal wau. Ya tanda tadi atlu tanda jazmnya membuang akhirnya itu wau. Di antara contoh ucapan waqaulu asy-syair ada yang kurang ya. Coba kita lihat di cetakan yang lain ada yang kurang enggak? Apa langsung masuk ke syair? Ada yang kurang ya. Ada yang kurang di sini. Kan tadi ka qauli wa qauli imril qais. So, di sini ada yang kurang. Wa qauli imril qais. Syair yang pertama kan ayat Al-Qur'an tadi kan? Qul ta'alu, iya kan? Itu syair yang pertama. Nahu qaulihi ta'ala. Contoh ucapan Allah Ta'ala, ka qauli ta'ala dan ka qauli imril qais. Dan seperti ucapannya Ibnu Qais. Dikatakan di sini qifa nabki min dhikra habibin wa manzili bi siqtil liwa baina ad-dakhul fa hawmali. Qifa hendaknya kalian berdua. Jadi qifa di sini khitabnya kepada dua orang ataupun satu orang tapi didudukan seperti digunakan dhamir musanna. Ya, karena itu di antara kebiasaan mereka orang Arab. Satu orang tapi diposisikan dengan dua orang. Kifa nabki. Berhentilah kau. Masih ada yang ingat ceritanya itu. Imrul Qais. Bapaknya itu kecewa berat. Disuruh mengucapkan melantunan syair. Enggak keluar-keluar dari mulutnya. Sudah sembelih saja nih anak saya. Bawa ke satu tempat. Sembelih dia. Akhirnya dibawa oleh dua orang suruhannya. Ketika mulai sembelih. Langsung keluar syairnya. Yang luar biasa. Ya tadi qifa nabki min dhikru habibin wa manzili bi siqtil liwa baina ad-dakhuli fa hawmali. Berhentilah engkau. Nabki, mari kita menangis. Min dhikru habibin wa manzili karena mengenang kekasih dan satu rumah yang ada di siqtil liwa. Nama satu tempat yang mana siqtil liwa ini ada di antara daerah yang namanya ad-dakhulan hawmal. Di sini saja mana qifa nabki. Qifa nabki. Qifanya fil apa? Waqafa yaqifu qif. Untuk dua orang apa? Qifa. Dua orang. Hilafah? Amr dari waqafa yaqifu qif. Qifa. Nabki jawabannya. Dari apa? Baka yabki. Nabki. Madzum. Dengan buang apa? Iya. Baka yabki. Kalau untuk saya nahnu, nabki. Berhentilah. Ya. Nabki. Ya, agar kita menangis. Untuk mengenang, mengingat kekasih, seorang kekasih dan juga sebuah rumah yang ada di siqtil liwa yang itu ada di antara daerah ad-dakhul dan hawmal. Ya. Insyaallah ini sudah difahami ya. Di situ ada iramnya juga qifa fi'lu amrin mabni 'ala hadzin nun, iya kan? Kenapa? Karena dia minal afal khamsah kan? Wa alif al-itsnain fa'il mabni 'ala sukun fi mahli rafa. Nabki fi al-mudhari' madzum bi fi jawabil amr ataupun ya fi disebutin di sini madzum fi jawabil amr atau madzum bi talab kalau antum ambil pendapat Ibnu Hisyam. Jadi mulai talab qifa tadi. Ya. Wa alamatu jazmihi hadzul ya. Ya. Hadzul ya. Yang seterusnya muta'alliq dengan nabki. Ya. Nah, insyaallah sudah paham ini ya. Wa taqul dan kau katakan dalam contoh yang lain i'tini ukrimka. I'tini ukrimka, datanglah kepadaku ukrimka. Ini saya aku akan memuliakanmu. Ya. I'tini ukrimka. Datanglah kamu, niscaya aku akan memuliakanmu. Di sini ada satu lafaz yang mendahului yaitu talab. Talabnya berupa apa di sini? I'tini fi'il amr dari ataya ti'tini. Ya. Kemudian setelah itu datang fi'il mudhari' yang dimaukan sebagai balasan dan tidak ada fa'nya. Ukrimka. Al-ikram adalah balasan dari apa? Kedatanganmu. Maka dijazmkan dia. Ukrimka. Yang menjazmkan ukrimka apa? Tolab menurut tadi Ibnu Hisham. Ya. Karena apa alasannya tadi? Karena i'tini mengandungi makna syarat. Atau kalau pendapatnya kedua, pendapatnya as-sairofiyah. Tolab juga, tapi alasannya berbeda. Ya. Alasannya berbeda ya, dengan Ibnu Hisham. Yaitu karena dia i'tini menggantikan dari syarat. Yaitu i'tini fa'in ta'tini. Gitu. Ukrimka. Atau pendapat yang ketiga jumhur. Yang menjazam ukrimka adalah apa? Ada tu syarat yang mahdhuf. I'tini misalnya fa'in ta'tini. Ini yang mahdhuf ini. Berarti pembahasan in ya. Yang menjazamkannya ya. In yang menjazamkan dua apa? Dua fi'il sekaligus. Hal ta'tini uhadithka. Uhadithka. Di sini fi'il mudhari dijazamkan. Apa yang menjazamkannya di sini? Tolab. Tolabnya berupa apa? Hal ta'tini. Hal. Apa? Tolabnya berupa apa? Hal ta'tini ya. Istifham. Hal ta'tini uhadithka. Ya, apakah engkau mau datang kepadaku? Uhadithka. Niscaya aku akan mengajakmu berbicara. Ya. Wala takfur tadkhulil jannah. Ya. Tadkhulil jannah. Tadkhul tadinya. Dikasrah. Dikasrah aribah. Karena pertemuan dan sukun. Jangan kau kufur. Niscaya kau akan masuk surga. Masuk surga adalah balasan dari. Ya. Adami al-kufur. Ketiadaan kufur. Ya. Di sini tadkhul fil mudhari yang dijazmkan oleh tolab. Tolabnya bentuknya apa? La takfur. Hah? Oleh nahi la takfur. Ya, semua bisa difahami ini. Silakan kalau ada yang belum paham ditanyakan. Kayaknya cukup sampai sini ya, insyaallah. Ya, sebelum akhirnya ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham, kurang jelas ada bahasa yang mana? La tadnu min asadi taslam. Yang sulit apanya? Ya, jadi syarat dijazamkannya fi'il mudhari yang didahului oleh tolab yang berupa nahi adalah agar nahinya bisa digantikan posisinya dengan inla. Seperti la tadnu min asadi taslam. Di sini fi'il mudhari taslam madzum. Kenapa? Karena didahului oleh nahi. Iya, la tadnu min al-asadi taslam. Disebutkan tadi syaratnya agar nahinya khusus ya. Tolab yang berupa nahi khusus. Ada syarat tambahannya itu agar nahinya bisa digantikan posisinya dengan inla dan maknanya tidak rusak. Contoh la tadnu min al-asadi taslam. Ini maknanya benar. Jangan kau dekat kepada singa. Ini saya kamu selamat. Diganti dengan inla. Inla tadnu min al-asadi taslam. Jika kamu tidak mendekat ke asad taslam. Maka kamu selamat. Ya, berbeda kalau kamu ganti taslamnya dengan yakuluka, maka harus rofa, enggak boleh yakulka. Kenapa? Karena ketika kamu ganti atau engkau ganti taslamnya dengan yakuluka, la-nya tidak bisa digantikan posisinya dengan inla. Kenapa? Rusak mananya? Inla tadnu minal asadi yakuluka, yakulka. Kalau kamu tidak dekat-dekat ke singa, singa akan memakanmu. Tuh. Iya kan? In la tadnu minal asadi yakulka dijazamkan. Kalau kamu tidak dekat-dekat ke singa, singa akan memakanmu. Benar enggak maknanya? Masalah. Sudah mengerti nih? Hawisan? Masih bingung? Paham enggak? Paham kan? Ya. Gimana? Bagaimana? Paham? Ya. Jadi kalau yakulka enggak boleh. Ya. Kalau misalkan antum pakai yakuluka ya harus marfu. La tadnu minal asadi yakuluka. Jangan kau dekat-dekat ke singa, dia akan memakanmu. Enggak boleh jazm. Kenapa? Enggak boleh jazm karena di sini tolabnya nahi. Kalau tolabnya nahi, syaratnya agar nahi ini bisa digantikan dengan inla tapi maknanya tetap benar, tidak rusak. Sedangkan kalau yakuluka diganti la-nya diganti inla rusak maknanya. La tadnu minal asadi yakuluka salah. Tapi kalau taslam, maknanya tetap benar. La tadnu min al-asadi taslam betul. Atau in la tadnu min al-asadi taslam betul. Ya, yang lain? Enggak ada? Ya, kalau enggak ada, maka kita cubuan sampai di sini. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.